Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwarihi saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi wa im'adihim anil wasawisis syaitaniyah waja'alahum abwaban liman yuridul wuluja lihadratih wa khassahum bil ma'arifi wal asrari min baini khaliqatih وأمنهم في كتابه المكنون بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم المصطفى من بني المطلب بن هاشم عين الرحمة الربانية صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ وَالطَّرِيقَةِ الْبَيْضَاءِ الْحَدِيثُ Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbat tabi'in al mukarramun para alimil ulama para asatid para habaib bil khusus Ingwan kula Habib Rozak. Candi Paraban tadi. Oge ka al alim al alama. Kiai anu ti Pandeglang, putra daripada almarhum Abu Yadimyati. Yane Kiai Haji Murtado. Tengah-tengah urang aya Kiai anu parantos macakeun manakib tadi murid daripada ayahanda tercinta ialah Kiai Haji Turmudi. Kemudian aya Kiai khusus anu ngahaja kusim kuring diundang kusim kuring kacida pisan dimulyakeunana ialah Ki Kaliungu Kendal Kiai Haji Al-Alim Al-Alama Kiai Haji Mbah Dimyati Ar-Raisi. Perlu diketahui Abu Yadimyati baheula ngaosna di abahna nu kuari aya. Wayana sakitu kumpulah di dia putra daripada Abu Yadimyati Cadasari, kemudian guru daripada Abu Ya, putra guru daripada Abu Yati Kaliungu. Nembantak geus sabenerna mah teu kudu ngaji, hees bae geus meunang ganjaran. lantaran kumpul jeung kiai. Insyaallah kabauan kiai. Nyaho kumaha meureun bau kiai eta? Paratur pemerintah, Gusim Guring dimulyakeun pisan. Bapak Bupati Kabupaten DT2 Tangerang anu diwakili ku Bapak Camat hadena nyana henteu ngagubrak di dieu. Nyaleutik pan camatna. Oke, Bapak Kapolres, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya telah berkunjung ke rumah saya dan beliau bergurau-gurau dengan saya, terharu melihat pondok pesantren yang ada di sini, walaupun dia enggak pernah pesantren, tapi alhamdulillah saat ini kumpul dengan santri-santri. Kalau dia kumpul dengan santri boleh, tapi santri tidak boleh kumpul dengan polisi. Bapak Kapolres yang saya hormati, ada bisik-bisik kemarin karena umur masih muda, saya masih boleh dua istrinya. Tolol meureun. Tenang, dikondisikan di Cilongok ada perempuan yang alhamdulillahirabbil alamin sangat saya sayangi untuk Bapak Kapolres, umurnya 72 tahun. Pangurusankeun ka ditu. Alhamdulillah, maksudnya supaya menyatu antara para ulama dengan para umaro. Kalau beberapa tahun yang silam kita selalu dihadiri atau dua kali kita dihadiri dengan Gus Dur, kemudian dengan ketua TBNU Kiai Hasyim Muzadi dua kali dan lain-lainnya, dan ini pun salah satu daripada personil NU, tapi dia beliau ini lain dari yang lain. Numanta kulaina singade. Hatina singade teh coba amati lain daripada yang lain. Kula moal pati-pati diundang lamun akur jeung bapak-bapak. Teu hayang aing akur jeung siapa nya naonna. Pokada tenang, nanta ulah wakabara lige beda. Nah, inilah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kemudian dari Depag Tangerang alhamdulillah hadir, dan kiai-kiai yang lainnya baik dari Kabupaten Tangerang maupun luar Tangerang ataupun dari luar provinsi atau dari seberang yang sangat saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak, terutama yang cakep-cakep yang saya hormati. Ini ngaji geus beurang mah kos kieu ya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah setelah ayahanda tercinta wafat, kemudian saya diberi mandat wasiat untuk melanjutkan pondok pesantren. Padahal mah ngaji nama teu bisa kula mah. Kulantaran dititah tapi ngaleuwihan nu bisa. Nu bisa mah korupsi aing mah teu ja. Nu bisa mah disogok ku atut aing mah teu ja. Nu bisa mah ngeridit aing mah anting ridit. Etalah ngaleuwihanana. Di dialah ribuan kiai tukang ridit loba. Mudah-mudahan dengan mengikuti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tukang ridit arereun atau para rae ngan paehna mawa iman. Sia seri bae heran aing mah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang alhamdulillah kuari bersyukur ka Gusti Allah, diciptakeun ku Gusti Allah jadi hamba, jadi makhluk nupang mulia-mulyana manusia. Teu dijieunkeun monyet untung urang, walaupun beungeut mah hampir sarua jeung monyet. Oh masalah geus lah. Teu dijieunkeun sapi padahal mah karakterna hampir sapi kabeh ye. Teu dijieunkeun bayawak padahal mah buaya darat loba. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang jadi manusia anu dimulyakeun ku Gusti Allah, nu bakal jadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Eueuh dongengna sapi asup ka sorga, eueuh dongengna monyet kasup ka sorga, tapi alhamdulillah nu asup ka sorga ieu manusia. Eueuh dongengna sapi ka neraka, eueuh dongengna kuda ka neraka, tapi nu ka neraka ge jelema keneh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jir berarti Allah ieu ngutus kanjeng Nabi basyiro wa nadzira. Basyiron surga, nadhiro neraka. Tinggal ka urang dipilih, milih urang teh deka surga apa deka neraka, nah silahkan. Silahkan deka surga mangga, deka neraka mangga bae. Cuman inget ka omongan ka Polres kamari waktu kunjungan ka imah hari Jumat, ajak-ajak saya katanya kalau jalan ke surga. Wah iya, kalau ke neraka kan nyelonong sendiri sekolah. Alhamdulillah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah orang diciptakan jadi manusia, anu tersusun tina jasad jeung ruh. Ketika ruh ieu kaluar, khurujur ruh anil badan, khurujur ruh anil jasad, awak urang ngaranna bangke. Ruh urang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anu bakal ditanya ku Gusti Allah melalui malaikat ruh urang. Ku ayeuna sakitu urang titah ngopenan ruh. Ngan moal bisa langsung ka ngopenan ruh kecuali ngopenan galbuhna. Ngopenan hate heula. Moal waka bisa ngopenan hate lamun teu ngopenan awak heula. Nu mada Kangjeng Nabi diturunkeun ka alam dunya, diutus jadi rasul. Na ieulah titah tabligh. Nyampaikan risalah, mimitina nyampaikan syariat. Di dia tertera ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ieu hiji ayat. Lamun ca Kangjeng Nabi likulli ayatin zahrun wa batnun, walikulli harfin zahrun wa batnun, walikulli harfin hadun, walikulli hadin matla'un. Tiap ayat aya zahir jeung aya batinna. Secara zahirna ka Gusti wungkul abdi ibadah, ka Gusti wungkul teu kasasaha, abdi teh ibadah Gusti, ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun pitulung, ka Gusti wungkul isti'anah bimana istiqdar nyuhunkeun pangawasa. Sakitu urang teh atawa ngamaknaanna. Tapi lamun diteropong ku makna-makna batin, diteropong ku makna-makna jero, aya makna anu terselimut di jerona. Iyaka na'budu berarti ka Gusti wungkul abdi ibadah, ari ibadah teh berarti ieu bersyariat. Nu mantak iyaka na'budu eta adalah pengertianna bersyariat. Lamun bersyariat kudu aya ilmuna, ilmuna adalah ilmu fikih, jurusanana jurusan syariat. Ieu sasaranana adalah jasad. Itulah syariat. Pagaweanana, pagaweanana adalah ibadah, gelar anu ngalaksanakeunana abid. Itulah bersyariat. Tah lamun bersyariat eta hese lantaran kitabna ge luar biasa lobana. Keun mimiti asup ka pesantren mah hanya sapinah, naek riyad, naek takrib. Begitu rada lila di pondok pesantrenna naek ka Fathul Muin, naek deui ka Fathul Wahab, naek deui ka sarah-sarahna. Naik deui ka sarah-sarah kitab. Oh, ternyata puluhan jilid bahkan ratusan jilid anu nyaritakeun syariat. Diatur ku ilmu fikih opat perkara, hiji ubudiah, kadua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat. Numantak munuteu mondok neraka. Engke kumaha boro-boro ka torekat, boro-boro ka hakikat, atuh syariat ge hese. Numandak ke kula aikat ka kota sedih jasa neuleuna salat di Al Ittihad atawa di Al Azam, kopeahna ka hareup atawa kadang-kadang bukna ka dieu, barang di deuleu jak cakula polisi ta mah. Allahu Akbar. Polisi teu ngaji tapi ta iyalah, ieu bersyariat bae sakitu hesena. Tapi kula ieu bungah jasa lantaran polisi teh bisa nangkep Nabi. Poe Minggu kukula dicaritakeun di pangajian. Lamun kamari ieu urang ngadenge loba nabi-nabi aya ti Lampung, aya ti Bandung, aya ti Kalideres. Di juru imah. Orenganan aya nabi di dinya. Setelah eta ayalah intel nu datang. Begitu intel nu datang kukula dicaritakeun tangkap. Alhamdulillah polsek sepatan geus nangkep Nabi. Luar biasa kan polisi itu. Lamun polisi bisa nangkep Nabi, bahara jasa sama tuh. Alhamdulillah hari Rabu dibawa. Nah, geus eueuh deui Nabi ku ari mah yeuhna sanggeusna ditangkep eta mudah-mudahan. Mudah-mudahan Tangerang aman. Tina nabi-nabi palsu aman, tina wali-wali palsu aman, tina pemerintah-pemerintah palsu deui sarua bae. kiai nu palsu, mudah-mudahan urang diamankeun. Oge ti lurah-lurah palsu, mudah-mudahan aman. Ti camat-camat palsu, mudah-mudahan aman. Sebab nu ambalayah paralsu malulu, polisi nu palsu, mudah-mudahan diamankeun. Lah sakulama urang ngadong abaya nu paralsu mah sing tereh paeh batunya. Ah sia diaminan camat, awas ya. Sial teki uci cenah. Sia nu sial bogo. Nu jelas mah nu jelas urang mudah-mudahan bisa tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Teh santrina, teh kiaina, teh pejabatna, yuk urang babarengan tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lantaran nyaritakeun tobat bae hese, aya tobat tina dosa, ieu potongan nu kararieu. Ieu mah tobatna tina dosa ieu, lantaran awam, aya tobat tina goplah. Ieulah jelema anu geus berhakikat. Tah lamun urang nyaritakeun syariat tadi ku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, urang sering dibaca unggal poe. Polisi, camat, bupati, nya santri, pedagang di ondang hariung. Tarolah diatut lah. Dibere duit sabar duit geura. Ngaku atuh sia. Erana ingu dari ngaraku. Ngariung nih, ngariung, cerita ngariung bae urang mah ieu. Ya pagawean urang ngariung bae bener teh. Begitu Al-Fatihah cak kiai na. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ka Gusti wungkul abdi ibadah. Polisi anu henteu ibadah terus nyana maca iyyaka na'budu, polisi munafik. Bener teh? Lurah anu maca iyyaka na'budu lurahna henteu salat, berarti munafik. Bupati begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu nyana teu ibadah, berarti bupati presiden. Iyyaka na'budu tapi nyana teu ibadah, presiden lain munafik. Bapak munafik, mbah munafik. Pokona mah maca iyyaka na'budu tapi teu ibadah, diancam ku Gusti Allah, teu di dunia, di akhirat dikerbekeun di neraka. Lantaran nyana maca iyyaka na'budu padahal teu ibadah. Tah, numantek. Cek masyarakat tatuai mah moal ibadah bae moal maca iya kana budu. Tanggung kana neraka burung. Pingpin los ku polisi ka ditu kana neraka make priwit. Ya Karim. Nah, ieu mimiti urang bersyariat. Ya tentu pengaturan-pengaturan jasad, wudu nu rapi, salat nu rapi, memeh wudu nganyahukeun caina heula. Apakah ia cai teh tohirun mutohirun? Apakah ia cai teh tohirun gair mutohir? Apa ia tohirun mutohirun pinafsihi? Apa tohirun mutohirun pigoirihi? Mual ayah teteh di sekolah SD nyaritakan kos gitu. Tek-tek celi datang ke ayah baiknya. Mual ayah di SMP nu kos gitu mual ayah. Mual ayah di SMU nu kos gitu mual ayah. Mual, cak aing mual, mual. Ayah naga di pondok pesantren, berarti di pondok pesantren ngajurus ke sorga. Lamun sekolah ngajurus. Nu ditukangin tukang sekolah kagak. Ini mah kenyataan ini mah. Ayahnya nak yang kasur gak mondok atau gak dia. Ayahnya yang nak atau kan arah kado los hari itu. Tuh masalah lah pak camat, mau kena teruskan baik. Cak camat ayah ngaji sebenarnya tak. Alhamdulillah camat ngaji. Camat tungkam mari ngaji, awas. Bahkan polsek pasar kemis mah ngaji, munteng ngaji, munteng ngaji kanyawan kukulan. Kanyawa, nah iya gini nyana ngis ngaku kapolres ngaji bener dah. Lamun teu ngaji orang turunkan biar siap-siap. Sieuneun nyana. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iyalah syariat. Nah setelah orang beribadah, iya teh Allahu Akbar ma Allahu Akbar, sholat ma sholat, tapi hati maka emol. Allahu Akbar, iya hati mah masyaallah. Ayo sholat mah sholat diluhurin sajadah, malah sajadah ge nupang mahal na. Nupang mahal na, make minyak na ge bagus. Allahu Akbar, tapi di kantor hati. Di kantor depan. Allahu Akbar, di pasar. Allahu Akbar, deres tama di kantor, di pasar. Pokoknya mah itil di jero. Teu beres jasa eta. Haji Pendi takos gitu eta. Supaya ngabungkeuleuk Gusti Allah rarasaan teh aya, lain bae keur salat minimal di jero salat supaya keur diukir rarasaan aya Allah. Urang di kantor perasaan di hareupeun Allah, urang di pasar perasaan di hareupeun Allah, urang di mana bae kudu aya di perasaan hareupeun Allah bae. Moal aya dina syariat mah ayana dina hakikat. Lamun syariat eta adalah ma'rifatus suluk ilallah, nganyahokeun perjalanan menuju Allah. Lamun torekat nu menuju hakikat eta adalah suluku ma'rifatillah atawa suluku syariatillah, ngajalankeun syariat Allah. Aya al-amal bimuktadoh, aya al-amalu bimuktadoha, ngamalkeun kana seutuhna syariat. Dilempangkeun kurang dilempangan teh dengan cara-cara tersendiri nu diatur ku ilmu thariqah, dibagi awak urang teh aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul ahwal, latifatul nafas, latifatul qalb. Hiji-hiji da latifah ngabogaan makna-makna tersendiri anu kudu diutuhkeun, nu kudu dipiceun lantaran di dinya lah aya nafsu-nafsu. Aya nafsul mardiyah, aya nafsul kamilah, aya nafsul radiyah, aya nafsul mutmainah, aya nafsul amaratu bisu dan lain-lain sebagainya. Ke lamun urang ngaji thariqah digambarkeun ku urang ieu mah sakadar nganyahokeun, deuk menuju hakikat eta kudu berthariqah. Nu mantak dina Al-Qur'an wa allawistaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an godako. Setelah urang berthariqah tek datanglah urang ka hakikat wa iyyaka nasta'in, ka Gusti wungkul abdi teh nyuhunkeun ka kawasaan Gusti. Eueuh deui nu boga kawasa iwal ti Gusti. Abdi mangan sakadar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Daya nu Gusti, kakuatan nu Gusti. Abdi mah teu miboga, teu mibanda, nu Gusti sadayana ge kakawasaan Gusti teh anu salalu perdetik anu ngatur urang. Na ieu teh urang sampaikeun kaplas teu boga rasa bahwa makhluk ieu aya. Teu boga rasa bahwa ieu langit aya, teu boga rasa bumi ieu aya, bahkan diri urang ge teu aya rarasaan nu aya ngan Allah Subhanahu wa taala. Na ieulah datanglah kana dawamun nazri ilar rabb, langgeng ningali ka pangeran keur kumaha bae. Nu mantak lamun ahli ma'rifat mah kapanggih jeung Allah kadang alal firas luhureun samak bisa kapanggih jeung Gusti Allah. Alal bait di jero bait, fil bait di jero bait bisa kapanggih jeung Gusti Allah. Keur leumpang bisa kapanggih jeung Gusti Allah. Keur diuk bisa kapanggih jeung Gusti Allah. Rarasaan ai ka deuleu mah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful qabir. Rasa aya, kadang aya keurna urang keur leumpang, kadang keur diuk, komo keur salat mah. Tapi nu bodo nu bersyariat doang keur salat geh, keur salat hate teh ka mana tadi? Kamana tadi nu hebat? Aisyah. Dasar beuki meureun. Na yeulah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berangkatlah urang menuju Allah melalui syariat. Ilmu syariat aya di pendidikan-pendidikan formal atau lolobaman nu non formal, pondok pesantren, lembaga-lembaga atau di mana bae silahkeun supaya rapi ibadah urang. Lamun ibadah urang geus hebat, kadeuleuna jasad geus rapi, wuduna, salatna moal beres. Moal beres lamun urang henteu bersakekat melalui thariqah lah abeh urang izin ka Gusti Allah. Ketika urang endek di bere duit, diperhitungkeun ku urang ieu ke duit naon ieu haram apa halal. Ketika teh bae urang dek disogok ieu teh duit halal apa haram, lamun bersyariat doang malah menta deui. Malah menta deui, mantak kiai-kiai anu ngajukeun proposal ka presiden atau ka gubernur atau ka bupati melalui depag. Sarua ta depagna ge janyana ge ngusulkeun ka ditu. Mui kabeh, na eta kiai-kiai anu angel ka sorgana bahkan melalui neraka. Alhamdulillahirabbil. Sia ge alhamdulillah nu kos kitu. Uyuhan. Sebab teu mengenal Allah dengan seutuhna. Maka mulailah ku urang teh diurusan gol ku urang melalui thariqah tadi. Panjang caritana lamun urang nyaritakeun thariqah sampailah ka hakikat musyahadah ngaranana lamun ilmu syariat tadi geus dicaritakeun, ilmu tarikoh mah ilmu tarikoh, ilmu natasawuf jurusanana jurusan torekat. Sasaranana adalah kalbu, ialah hate. Gelarna adalah zahid, pagaweanana ubudiyah. Urang serapi eta, datanglah ka hakikat. Hakikat eta musyahadah. Dawamun nazri ilallah. Nah, ieu mah ilmuna disebut ilmu tahakkuk, ilmu keyakinan. Ilmuna ilmu tahakkuk, jurusanana jurusan hakikat, sasaranana adalah ruh. Nu tadi kurang dicaritakeun. Salat eta lain awak ruh. Nu mentak dina pikir dicaritakeun lamun teu bisa nanggung diuk, mun teu bisa diuk, ngedang, mun teu bisa ngedang kicep, roh anu maen. Roh anu maen, salat eta make roh bae. Nu mantak loba ayeuna di pasar Kemis mah loba nu teu salat ka masjid. Ngagoler bae cek nyana roh aing keur salat ka ditu. Mun aya tangkep peuncit anu kos kitu, saya serahkan kepada Kapolres kalau ada yang begitu tangkep ya. Maling salat berarti nya eta. Jahat lebih jahat daripada maling sepatu eta. Nah iyalah set, ibadah mantep. Boga kanikmatan anu luar biasa. Kepanggih jeung naon bae asa kepanggih jeung Allah. Pada hakikatna ieu alam adalah kitu gambaran-gambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nu mantak parabotna tafakur, muraqabah dan zikir. Geus zikir eta aya aturan-aturanana. Tafakur, tafakurna pelebah mana tafakurna anu diurus ku ahli tarekat aya 6 tafakur. Kemudian aya 20 muraqabah kadituna zikir, ngamainkeun galbu, ngamainkeun ruhani. Lamun geus datang ka dinya, nah geus dihibur ku Gusti Allah. Ngarana mun Kanjeng Nabi mah memang asli dihibur Kanjeng Nabi ku mukjizat. Lamun wali dihibur ku karomah. Karomah Syekh Abdul Qadir tadi geus dijelaskeun. Berbagai mangkobah nu loba pisan, unik Syekh Abdul Qadir mah. Kelahiran Syekh Abdul Qadir begitu lahir aya 5 perkara nu unik. Hiji, lahir tanggal 1 Ramadan, nyana geus teu dahar orok, lahir geus embungeun nyusu. Di urang mah kumisan janggotan bulan Ramadan madang keneh bae. Beda. Madang bahasa mana sih itu madang? Aing geus teu nyaho eta sebenarnya mah. Asana bahasa sepatan eta ka jeung mah. Rawa kidang madang eta. Nah, nomor kedua, bapakna ieu mimpi. Pendak sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaunikanana kos kitu, nu paling hebat. Nu paling hebat kaunikanana. Ketika Syekh Abdul Qadir dilahirkan pada tanggal 1 Ramadan tahun kitu 471. Nah, 1100 anak lahir lalaki kabeh ku ngahormat kana karomah Tuan Syekh Abdul Qadir jadi wali kabeh. Nu lahir di Baghdad 1100 jadi wali kabeh. Persis kos di Indonesia barang si eta lahir pi presidenna jadi tukang korupsi kabeh. Nu bareng lahir jeung si eta tukang korupsi kabeh. Alhamdulillahirabbil. Ayo sia. Dihibur geus kula mendek singkat bae, aya guru urang ti Jawa, na ieu mah hiburan. Syekh Abdul Qadir teh kagedekeunana dihibur. Tahun 488, Syekh Abdul Qadir masuk ti negeri Jailan ka negeri Baghdad. Panjang mun kukula didongengkeun geus bae ulah wakalana. Airah deui. Ya, kemudian 32 tahun ngalalakona Syekh Abdul Qadir teh lain lalagaan. Karomah nangis teh asing deui lain bae sekup nasional internasional terus panjang masa Syekh Abdul Qadir mah ja teu maot wali mah kula disangka wali maot buat teuing ku ari ge aya Abdul Qadir percaya henteu di aya Abdul Qadir mana jelema mana tukang naon eta. Nah iyalah dibere hiburan. Lamun Kanjeng Nabi dibere hiburan ku Gusti Allah ketika darurat cai malah lancer dina jemari. Tek 1000 jelema dah nginum teu saat-saat hiburan Kanjeng Nabi modal eta. Kemudian Kanjeng Nabi masak saleter nu daharna 1000 teu seep bahkan masih keneh bisa diberkat. Saleter tapi kurang lamun mulu dan teu ka ditu. Berkatna tekor malulu heran ingat. Kanjeng Nabi mah saleter, tapi di dahar ku seribuan, bahkan cek Jabir bin Abdullah, andai kata 100,000 moal seep, moal bisa temah, lantaran atau mujizat, hiburan para nabi. Hiburan para nabi, batu bisa salam ka Kanjeng Nabi, assalamualaika ya Rasulullah, hiburan. Hai urang mah hiburan anak, jahe, assalamualaik. Janda herang. Tak hiburan kena kapolres nama. Supaya tidak setruk kayak Bapak Bupati Kapolres begitu aja. Tenang. Nah ialah hiburan-hiburan di makom-makomna. Mun Kanjeng Nabi kitu hiburan anak. Mun para wali Syekh Abdul Qadir geus asing deh tadi geus diceritakeun dina manakibna. Urang ulah nyaritakeun Syekh Abdul Qadir hiburan anak. Ulama urang bahasa etik. Ulama urang. Di Tangerang aya pamalingan kelas kakap. Ketika Syekh Nawawi aya di urang, hiji eta pamalingan teh malingna saat eta maling kebo 5 nu geulede. Maling sapedah reli 5. Kemudian jelemana dipaehan, dipencit. Sek nu boga sapi na jeung nu boga sapeda. Otomatis polisi ngerahkeun sekuat tenaga untuk mencari pelakuna, kesulitan. Ayalah nu ngabejaan. Di Belaraja coba bayar soan ke Syekh Nawawi kaditu coba mumpung aya di dieu. Syekh Nawawi jeung budak, ulah leuleu budak atuh. Jenggotan ge aya beki dahar majang naon? Ieu mah budak ge lain sambarangan budak. Kapolresna poho ngaranna kula tapi dicatetanna nama aya insyaallah. Soanlah ka Syekh Nawawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lantarannya nama bahasana bahasa Jawa ngan disundakeun bae. Ya isos titik-titik lah. Oh iya deh, orang bagus. Kita mah Jawanya Jawa mau, orang mengkonon. Kula lah berbahasa bahasa Jawa santri kula nuseri. Eh pun kalau orang mau ke santri di dia sok didengengin bae penting dah. Cita budak ngomong apa setan sih dah. Iya hiburan, iya hiburan. Ada apa? Cek sana begini. Pak Kiai, di Tangerang ini mendengar ada kejahatan yang dahsyat? Enggak. Makanya Pak Kiai harus ikut tahu. Ya urusan begitu mah itu terserah Bapak aja. Saya mah ibadah aja cek Syekh Nawawi teh. Bapak-bapak itu urusannya saya. Bukan begitu, ini ada maling 5 kerbau besar dicolong, orangnya dibunuh. Kemudian sepeda rally saat itu dicolong juga, yang punya rallynya dibunuh juga. Nah ini kami sudah kesulitan. Selama 1 bulan ini mencari pelakunya tidak pernah ada titik-titik temu. Mohon kepada Pak Kiai dengan doa Pak Kiai. Oh iya Cik Syekh Nawawi. Entar. Entar dulu Cik Syekh, udah makan belum? Udah. Oh iya kalau udah tenang katanya. Ini cepat ketemu kalau udah makan. Syekh Nawawi asup ka jero. Nyokot broklak. Broklak eta paranti lamun anu hayang ngising cepet ngisi. Baheula mah aya broklak bari mah kan. Aya kene. Ditulisanna ne di sejarahna broklak berarti paranti lamun urang hayang ngiceun cepet. Nguras. Diberelah Kapolres eta. Kapolres bingung atuh aing bisa ngising di jalan. Naon hubungan pamalingan jeung broklak ya? Cek Syekh Nawawi minum aja di sini minumnya, enggak usah susah-susah kalau pengen ketemu itu malingnya. Bingung enggak Polres? Jauh jasakan hubungan pamalingan jeung broklak. Jauh teka harti ku urang ge. Asana urang ge lamun dibereng ke heula. Tapi kelantaran dibaksa ku Syekh Nawawi minum, diminum ku nyana. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu diminum udah pulang. Ini di mana titiknya? Enggak usah nanya, udah minum broklak kok. Cek Syekh Nawawi udah pergi katanya. Atau Kapolres naik mobil ngeng. Pelebah Belaraja Cikande teh apa aya teh aya kali. Kali naon ngaranana eta? Cikande kali naon ngaranana? Hah? Pelebah dirinya nyana hayang ngising. Kapolres, aing teu kuat hayang ngising cek kieu. Gara-gara Syekh Nawawi ye. Kunaon atuh aing jadi kieu ye? Pemalingan can puguh benang aing geus hayang ngising. Didinya langsung bae teh ka anak buahna, pegang tuh mobil. Emang kumana? Perut. Sakit perut gara-gara broklak nih. atau terus ke handapan deut ka kali, begitu nyana keur ngising di juru aya jelema keur ngaroko bae set aya sapeda reuy di dieu. Ini kali ya hiburan wali teh geus kitu, eta ngising sapotong diampet deui, teu ngisang-ngisang acan ka Polres, besi lompat langsung ditewa, kamu malingnya. Waduh, maaf apa gimana malingnya? Atu langsung tikem bawa. Tak eta wali teh kos kitu meunang keunana lain make satelit. Make broklak. Iyalah hiburan para wali. Hiburan ahli-ahli maripat kos kitu. Di antarana deui di antarana urang lompat ti Syekh Nawawi ka Syekh Khalil Bangkalan. Begitu si Hali Bangkalan keur ngobrol jeung Kiai Arif, saking asik na ngobrol, asik perasaan geus salat asar, begitu jam genep kurang 10 ditoelnya na ku Kiai Arif, "Kiai, kenapa? Kita belum salat asar." "Masya Allah, lupa kita." Saking indahnya ngobrol agamanya, nama lain ngobrolkeun catur. Emangna Kapolres, Kapolsek, Haji Pendi ngobrolkeun ku aritu malulu, pedagang bangsa gapleh malulu tamah. Nah. Cak Kapolres aing kadung ka dieu jeung nya. Tenang, jadi murid saya nanti. Nah. Barang geus kitu Cak Ki Holil teh Cak Ki Holil, 10 menit salat kita enggak apa namanya enggak cukup. Ini ke magriban. Kita kalau salat ke magriban ini. Oh, iya Cak Nyana. Sedengkeun kan Nyana mah lain cara bapak-bapak salatna teh, bapak mah Allahu Akbar, Assalamualaikum. Cak batur enggeus. Buah batama tapi saing mah tileuleutik. Eta urang dia, ai Syekh Khalil mah pan langel salatna Allahu Akbar. Oh, ku kekhusyuanana, ku musyahadahna, ku keindahan salat kitulah Ki Khalil. Nah, sekarang begini aja ceknyana. Itu tuh daun apa? Bawa ke sini. Duaan dibawa ta ku Ki Arif. Saya di depan, kamu di belakang. Kita ke Mekah aja lah. Yuk, ayo jekelan Ki Arif aja. Sat, berangkat ke Mekah. Set. Di Mekah mah horenganan kakarek jam 4 coba. Kita sholat di sini kan tenang. Iya. Ah, teteh hiburan wali tak kos gitu tah. Kamari ge aya barang dicarekan gono kolot, hiburan kan ngora. Masyaallah, dayeun mun urang nyaritakeun hiburan-hiburan para wali, kula boga sejarah wali sanga. Hiburan-hiburanana luar biasa Ki Khalil Bangkalan ge geus moal kawadahan hiburan-hiburanana. Ulah Kiai Kiai nu ternama, ieu Kiai Haerun dek hajat aki berarti geus marah bae pamajikanana, heuy geura mali kebo pan urang dek hajat atuh kudu pake daging. Oh, dek dinaon geus daging, dek disemur. Aisyah mah siap bae urusan dapur, ke aing nu meuli daging mah kalem meuli sakilo. Pamajikanana godeg bae, hei kumaha nu diondang sabara ratus satu ribu kok beli sakila. Hai siya, urusan bae urusan. Urusan, urusan mamarahan ka kiai, ka kiai ka saraki. Urusan. Urusan bari ceuriknya na aing ka isinan asana cenah. Ka isinan, de ka dinya deui ka Heirun. Gara godog bae ta semur. Lah, godog. Sakilo cenah. Ya Heirun keluar terus bae nyana mah nuar cau kalutuk goplek dicacak kunyana set diasupkeun ka bakul ya hijikeun gadinya. Nah, kok situ dihijikeun atuh beuki teu ngeuna hijikeun cek ya Heirun hijikeun ulah salah bumbuna nu loba tutupan dihijikeun ka dinya bari mana bulek ajul di bumbuan ka dinya ditutupan kira-kira geus biasakeun mun daging teh mah angkat punya tu diangkat jadi daging kabeh. Asana lamun Haji Pendi kos gitu asa ngajualan nya mah. Emang tololnya nya mah atuh. Ka bisnis bae lompat teh masyaallah. Na ilahi hiburan-hiburan para wali mun kukula dicaritakeun encan Syekh Sultan Aulia Banten saha Maulana Hasanuddin Chan Syarif Hidayatullah encan ketika kula dongeng teh di perjalanan wali sanga boga hiburan-hiburan tersendiri termasuk kiai-kiai nu kuariga mun kukula dicaritakeun Abu Yadim Yati Cadasari boga hiburan almarhum abah kula ge ngabogaan hiburan begitu tek bae diteangan ieu ka mana can abah sia ieu cak ibu teh abah sia ka mana tadi pandiuk bae di dieu eueuh ieu tamu tuh loba tuh teangan ku kabehan ku anak eueuh ai praktek teu kebal teh adiuk we aya naon ya cenah lain deh waktu mana itu dia titip mana di dia bae lah cenah ti tadi meureun ka mamana ji atuh puguh di dia bae tah hiburan bisa teu kadeuleuh eta hiburan eta ku lagi bingung pan di dinya bae tapi teu kadeuleuh ku urang urang mah lamun boga ilmu kos kitu pamajikan opat teu kadeuleuhan ku nu kolot tenang aing. Ya guys, lantaran waktuna ieunya babagi insyaallah ka iraha-iraha kukula dicaritakeun urang nyaritakeun perjalanan syariat mah kabehan geng geus perjalanan torekah ge ala kadar hiji dua memeureun ti Jawa Timur sampai Banten mah aya walaupun teu optimal tapi tetap masih aya utuh keneh qodriyah wa naksabandiyah jeung berbagai-berbagai kitu tarekat-tarekat lain ketika geus jadi datang ka hakikat loba hiburanana ternyata sebab naon dunia ieu leutik jasa nyana neuleunangan ka Allah doang ketika ku Allah dipetakeun dunia mah eueuhna naonan sebab alamatul arif jelema ciri jelema anu maripat aya guna qalbuhu farigon anid dunya hatena geus sepi tina dunia eueuh bae neuleukana dunia Allah hiji sebab naon sebab bae dunia ditinggalkeun eueuhna naonan nu dibawa adalah keutuhan urang merokobah urang, tafakur urang, ibadah urang nu bakal jadi kitu kaindahan engke di alam itu. Nah ieu mah dek jaritakeun bae Gusti Allah teh Gusti Allah i amanat ka malaikat Jibril. Jibril sampaikeun amanat wasiat ka Muhammad kekasih kaula. Aya naon? Sampaikeun agmid ainaika kitu. Peureumkeun mata wa alsik lisanaka. Ieu yeah. Tutup rapatkeun lisan. Ali lisanaka wa alsik syafataika ieu narapetkeun wa ali lisanaka wagul Allah Allah Allah dilaksanakeun ku malaikat Jibril disampaikeun ka Kangjeng Nabi ti Kangjeung Nabi diwasiatkeun deui ka Sayidina Ali ali agbid ainaika alsik syafataika wa ali lisanaka wagul Allah Allah Allah Sayidina Ali kawasiatan ti Kangjeung Nabi. Kemudian ke Sayidina Ali kawasiatan ngawasiatkeun deui ka putrana Sayidina Husain. Sayidina Husain ngawasiatkeun deui ka putrana Imam Zainul Abidin. Imam Zainul Abidin ngawasiatkeun deui ka putrana Syekh Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir wasiat deui ka Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq wasiat deui ka putrana Syekh Musa Al-Kazim. Syekh Musa Al-Kazim wasiat deui ka putrana yana Syekh kitu Abdul Hasan Ali Ridho. Abdul Hasan Ali Ridho wasiat deui ka putrana yana Syekh Marufil Qurqi. Wasiat deui ka muridna Syekh Seri Sikti, wasiat deui ka muridna terus kukula mun dicaritakeun teu perlu lantaran waktuna cukup bas eta cukup wasiat deui ka Ahmad Khatib Sambas, Syekh Ahmad Khatib Sambas wasiat deui ka Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Abdul Karim Banten wasiat ka Syekh Hasnawi Caringin, Syekh Hasnawi Caringin wasiat deui ka kitu Syekh Husain cerita, Kiai Husain cerita wasiat ka Kiai Dahlan bin Arja, Kiai Dahlan bin Arja wasiat ka Kiai Arsad bin Haji Ismail, Kiai Arsad bin Haji Ismail wasiat ka Abah kula Abah Haji Dimyati. Ti Abah Haji Dimyati kukula kuari diteruskeun saaya-ayana. Mudah-mudahan urang kabehan urang jadi nyilsilah dina torekatna jadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu keneh jadi murid-murid guru-guru urang ahli thariqah anu kabelah ditumna jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etalah arakadara yang kayaan silsilah anu cakang jeung Nabi malam tatasil silsilatuhu saha jelema nun teu itu sal silsilana fa huwa maktul faid eta mah maktu faedna moal boga faed kajeun kukumaha ge moal aya karasana torekat teh eta mah engke torekat teh kos kieu begitu tek nyana torekat bisa ngobrol jeung jin torekat jin tah mah jadi mbah jin tah mah kos ulah dituturkeun sing ada aya deui torekat begitu ditanya maneh norekat naon kula mah norekat teh hayang maju usaha torekat bloon. Esian norekat ieu di mana? Di ditu cenah ti wetan. Maksudna naon? Hayang jabatan naik-naik-naik torekat goblok bin tolol. Ieu naon ieu torekat? Hayang dagang maju. Eta kabeh ge urang bener kos kitu. Hatta hayang tenang. Nu mentak sia norekat naon? Hayang tenang wae cenah hate salah. Aye geus torekat, torekat mah hayang usul ilallah kapanggih jeung Allah. Engke dibere hiburanana. Ala inna tatmainnul qulub. Ala in ala bizikrillah tatmainnul qulub eta mah hiburan. Engke lamun urang zikir bae ku Allah dibere ketenangan jiwa, ketenangan batin dan lain-lain sebagainya. Jadi lamun ayat torekat luar daripada usul ilallah, torekat mikung nu kitu goer mu'tabaroh. Mantak di zaman Gus Dur aya datang ka kuari ge aya aya mu'tamar thariqah mu'tabaroh supaya kanyahoan antara mu'tabaroh jeung nu teu mu'tabaroh. Yalah ala kadar kula nyaritakeun sisila jeung hiburan-hiburanana. Insyaallah ke Syekh Nawawi, Syekh Asnawi, Ki Ahmad Khatib termasuk Syekh Sultan Maulana Hasanuddin kula engke nyaritakeun hiburan-hiburanana bae lah pokona mah daripada hiburan topeng maning eta bae geus. Nya, nah termasuk Syekh Yusuf, Teh Yusuf teh seputra daripada Sultan Banten kula boga engke eta hiburan-hiburanana. Terus ka Syekh Syarif Hidayatullah, kemudian terus ka Wali Sangat, terus ka Ki Khalil Bangkalan dan sekitarna wali-wali nu aya di urang insyaallah iraha waktu kula nyaritakeun hiburan-hiburanana. Nih masa kali deui mudah-mudahan urang kabehan dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diaku murid sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, oge dijadikan murid daripada guru-guru urang. Tungguan hiji deui aya kiai ti kali ungu guru daripada bapakna, guru daripada Abu Yadim Yati. Nailah kula ge insyaallah ngadengkeun di dieu ulah robah sakitu bae pihatur ti simkuring apunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganna. Sakali deui hatur nuhun ka para panitia sekampung Cilongok anu geus luar biasa nyeun tendana ge sabulan ieu teh dianggap bagus ku urang Cilongok sanajan dedeulan urang mah ieu teu bagus sebenarnya mah. Tapi nu jelas karyana anu luar biasa ka Polres ge nanyakeun, saya bikin begini aja atuh ulahnya mah jabuga duit. Nah, iyalah hadirin kaum muslim sakitu bae, billahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.